Kadang ada orang yang bertanya masalah agama kepada saya. Contoh seperti menjelaskan sebuah ayat atau hadis. Dan terkadang saya tahu jawabannya. Namun karena tidak hafal dalil, saya tidak menjawabnya. Apakah saya termasuk orang yang menyembunyikan ilmu? Tidak ya, kalau dia seperti ini gak apa-apa, dia gak jawab. Ya. Sebab mungkin kalau ayat dan hadis kan nas. Ya. Kalau dia jawab ya disebutkan nasnya. Kalau dia bilang saya ingat ada makna seperti itu, gak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia diam, itu bagus ya, gak ada masalah insya Allah.